Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Ziyadus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah, dan kita masih pada bab Al-Mujahadah. Kita sampai pada hadis yang ke-14. An Abi Safwan Abdullah ibn Busr Al-Aslami radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khairun nas man tala umruhu وحسن عمله رواه الترمذي وقال حديث حسن. Hadis yang ke-14 dari Sofwan ibn Abdullah ibn Busr al-Aslami. Busr dibaca dengan dhammah di huruf ba dan dengan sin yang tak bertitik, maka dibaca dengan Busr. Demikian kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa Busr bi dhammil ya wabissin al-muhmalah. Muhmalah artinya tidak bertitik. Ikhwan fillah na'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari Sofwan ibn Abdullah ibn Busr al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu, yang panjang umurnya. Wa hasuna amaluhu, dan bagus amalannya. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi atau dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Az-Zuhud, dan Tirmidzi menyatakan hadis ini derajatnya hadis hasanun sahih. Ikhwan ibn a'azakumullah, dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah hadis ini dalam bab al-mujahadah, dalam bab kesungguh-sungguhan dalam beribadah. Apa kaitannya hadis ini dengan judul bab al-mujahadah? Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya kaitannya sangat jelas, karena seorang yang umurnya panjang dan amalannya saleh, berarti orang itu sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memanfaatkan umurnya yang Allah berikan kepadanya dengan ibadah. Ucapan-ucapannya ibadah. Amalan-amalannya ibadah. Kegiatan-kegiatannya ibadah. Yani amalan-amalan yang saleh, ucapan-ucapan yang saleh, sikap-sikap yang saleh, dan semua kegiatannya adalah kegiatan-kegiatan yang saleh, yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, sebaliknya justru menerapkan Quran dan Sunnah, menerapkan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, dan menjauhi larangan-larangan yang Allah larang, dan menjauhi apa yang Rasulullah SAW larang. Masya Allah, orang yang seperti ini jelas seorang mujahid. Mujahid dengan makna memiliki mujahadah, memiliki kesungguh-sungguhan dalam mengisi umurnya dengan amal saleh. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa kalau umur itu bukan urusan kita. Kalau umur, kata Syekh, amma tulul umur fa innahu minallah. Adapun panjangnya umur atau pendeknya umur itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa lil insani fihi tasarruf. Manusia tidak bisa menentukan, tidak bisa mengatur hidupnya mau panjang mau pendek, tidak bisa. Karena itu adalah ajal yang sudah Allah catat. Dan kalau sudah datang ajaluhum, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau sudah datang ajal mereka, maka enggak akan bisa dimajukan, enggak akan bisa dimundurkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan didatangi kematian. Kapannya, jamnya, hari jam berapa, harinya, hari apa, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah na'azakumullah. Berarti apa yang merupakan urusan kita yang harus kita upayakan? Karena upaya untuk memanjangkan umur tidak bisa. Ada satu lagi, upaya untuk mengisi umur tersebut dengan amal saleh. Ikhwani fillah na'azakumullah. Berarti yang diperintahkan kepada kita adalah hendaklah kita beramal dengan amalan yang saleh pada umur yang Allah berikan pada kita. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata bahwasanya umur ini adalah pohon kehidupan. Umur ini adalah pohon kehidupan. Tahun demi tahun adalah cabang-cabangnya. Bulan demi bulan adalah ranting-rantingnya. Dan hari demi hari adalah daun-daunnya. Pohon kehidupan. Mana buahnya? Buahnya bisa jadi buah yang manis, lezat. Bisa jadi buah hambal yang pahit. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah amalannya. Kalau pohon kehidupan tadi, batangnya, cabang-cabangnya, ranting-rantingnya, kemudian daun-daunnya hari demi hari dipenuhi dengan amal saleh, maka buahnya manis di dalam surga. Buahnya lezat di dalam jannah. Tetapi kalau dia mengisi kehidupannya, pohon kehidupannya dengan kejelekan dan dosa, maka yang dia akan hasilkan nanti, yang dia akan petik adalah buah hambal, buah yang pahit. Yaitu adab Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah. Ancaman adab di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka kembali kepada ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka yang merupakan urusan kita adalah husnul amal, hendaklah kita beramal dengan baik. Fa innahu min imkanil insan an yuhsin amalahu, kata beliau, memungkinkan bagi manusia untuk memperbaiki amalannya, untuk menjadikan amalannya saleh di umurnya, sehingga kalau ternyata umurnya Allah kasih panjang dan amalannya diisi dengan amalan saleh, maka ini khairun nas. Khairun nas. Yang pertama hibah minallah. Yang pertama pemberian dari Allah, yaitu panjangnya umur. Yang kedua bahwa engkau diberi taufik oleh Allah untuk bisa beramal saleh. Masya Allah. Khairun nas. Sebaik-baik manusia. Fa'innan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akhbara anna ba'dal amali salihah sebab litulil umur. Tetapi ada beberapa amalan saleh yang dikhabarkan oleh Nabi akan memanjangkan umur. Seperti silaturahmi. Rasulullah SAW menyatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi fal yasil rahimah. Siapa yang suka untuk dibentangkan rezekinya, siapa yang suka untuk dipanjangkan pengaruhnya, ini umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Ikhwan ibn a'azakumullah, ala kulli hal, kalaupun bisa kita katakan itu upaya, usaha, maka usaha untuk kita bisa menambah umur adalah dengan beramal dengan amalan-amalan soleh juga. Sebagaimana dalam hadis ini, yaitu silaturahmi. Siapa yang menyambung silaturahmi akan menambah umur. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran penting lainnya yang kita dapatkan dalam hadis ini adalah bahwa panjang umur saja belum tentu kebaikan. Panjang umur belum tentu sesuatu kebaikan. Jangan sampai kita menganggap panjang umur itu, aduh, dia mendapatkan kebaikan. Belum tentu. Mengapa? Karena tergantung apa isinya. Karena di dalam hadis yang lain lebih lengkap menyatakan sejelek-jelek manusia adalah yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sejelek-jelek manusia yang panjang umur juga, tetapi panjang umur dalam kejelekan, na'udzubillah. Berarti panjang umur bisa baik, bisa jelek. Tergantung diisi dengan apa panjangnya umur tersebut. Misalnya Allah SWT menggambarkan orang-orang kafir. Orang-orang kafir amalannya sangat jelek. Menentang Allah SWT dan Rasulnya. Lihat kata Allah. Ketika menceritakan tentang mereka. Allah SWT berfirman. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dalam surat Ali Imran ayat 178. Allah berfirman, jangan la yahsabanna alladziina kafaru, jangan orang-orang kafir mengira annama numli lahum khairun li anfusihim, jangan mengira bahwa apa yang kami berikan pada mereka itu baik buat mereka. Sesungguhnya apa yang kami berikan pada mereka itu adalah agar mereka bertambah dosanya, agar bertambah nanti azabnya. Walahum azabun muhin, dan bagi mereka azab yang muhin, azab yang menghinakan. Apa makna numli lahum yang saya terjemahkan tadi, kami berikan pada mereka? Kalimat numli lahum, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maknanya yamudduhum birrizqi wal afiyati wa tulil umr wal banin waz zawjat. Makna numli lahum, kami berikan imla pada mereka, kami julurkan pada mereka. Apa maknanya kami julurkan pada mereka? Maknanya kami berikan pada mereka rizki yang banyak, diberi kesehatan, diberi panjang umur, diberi anak-anak turunan yang baik, atau yang banyak maksud saya, bukan baik. Diberi anak-anak turunan yang banyak, wazawjat, dan istri-istri yang banyak. Ini numlilahum maknanya. Kata Allah, orang-orang kafir, kami berikan pada mereka panjang umur, rezeki yang banyak, anak-anak yang banyak, istri-istri yang banyak. Apakah ini baik buat mereka? Kata Allah, jangan mengira bahwa apa yang kami berikan pada mereka itu adalah kebaikan buat mereka. Bahkan kami berikan pada mereka liyazdadu isman, agar bertambah dosanya. Semakin panjang umurnya bagi orang kafir, berarti semakin panjang dosa-dosanya, semakin panjang perbuatan-perbuatan kufurnya, semakin banyak kejelekan-kejelekannya. Liyazdadu isman, bertambah dosanya. Demikian pula kalau rezekinya banyak. Kalau bagi orang kafir, rezeki banyak untuk bertambah dosa lagi. Dia akan gunakan untuk hura-hura. Dia gunakan untuk berbagai macam narkoba. Dia gunakan untuk berbagai macam kekufuran-kekufuran, kemaksiatan-kemaksiatan. Liyazdadu isman, bertambah dosa. Demikian pula banyaknya anak-anak, banyaknya istri-istri ini adalah kalau bagi orang kafir semakin bertambah kejelekannya. Semakin banyak kekufurannya. Mengapa? Banyak pendukungnya. Kalau banyak pendukungnya, semakin jahat lagi. Seorang yang kafir menentang agama punya modal besar. Apa yang terjadi? Semakin jahat karena modalnya besar. Seorang yang kafir menentang agama ternyata banyak anak turunannya. Artinya apa? Banyak anak buahnya, banyak pengikutnya, banyak pendukungnya, akan lebih jahat lagi. Lihatlah ayat tadi dalam surat Ali Imran ayat 178. Kata Allah, jangan mereka kira bahwa kami berikan pada mereka semua itu baik buat mereka. Bahkan kata Allah, liyazdadu itsman, bahkan untuk bertambah dosa mereka menjadi lebih jelek lagi mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena kekafiran pun bertingkat-tingkat. Nerakanya juga bertingkat-tingkat. Ada yang lebih kafir lagi, ada yang lebih kafir lagi, ada yang lebih kafir lagi. Dan ada yang lebih jahat lagi, lebih jahat lagi, lebih jahat lagi. Kalau orang kafir panjang umurnya, berarti na'udzubillah kejelekannya semakin banyak. Kekafirannya semakin banyak. Dosa-dosanya semakin banyak. Dan tentunya akan lebih dahsyat nanti azabnya yaumul qiyamah. Berarti ikhwan ibn a'azakumullah, panjang umur belum tentu baik. Hati-hati. Apalagi kalau kemudian kalian rayakan panjang umurnya, panjang umurnya. Setiap bertambah satu tahun, artinya umurmu sudah berkurang satu tahun. Kenapa kok gembira? Kenapa engkau gembira dan merayakan? Kalau engkau diberi umur 70 tahun. Ketika satu kali ulang tahun artinya apa? Tinggal 69. Ulang tahun kedua tinggal 68 umurnya. Kalau dikasih 70 tahun umurnya, berarti ketika sudah ulang tahun yang ke-20, artinya engkau umurnya sudah tinggal 50 lagi. Apalagi ketika sudah semakin banyak. Berarti semakin berkurang, harusnya dia bukan gembira. Sedih. Apa yang sudah dia lakukan dengan umur yang terus berkurang. Selain itu, kalau ada orang yang didoakan dengan kalimat semoga panjang umur, kamu katakan fil khair, dalam kebaikan. Jangan lupa itu. Sebab panjang umur belum tentu baik. Maka kalau ada orang yang menyatakan Allah yutawil umrak, semoga Allah memanjangkan umurmu. Atau dengan yang sering disebutkan oleh orang-orang Arab, dengan istilah atalallahu baqa'ak. Atalallahu baqa'aka. Semoga Allah memperpanjang keberadaanmu di sini, di dunia. Maka hati-hati. Jangan biarkan begitu saja doa itu masih belum pas. Kamu lengkapi. Fil khair. Dalam kebaikan. Atalallahu baqa'aka ala ta'atihi. Semoga Allah memanjangkan umurmu dalam ketaatan. Semoga Allah memanjangkan umurmu dalam kebaikan. Mudah-mudahan diingat ini agar jangan sampai kita salah doa. Semoga panjang umur. Ternyata, na'udzubillah, panjang umur dalam kejelekan. Na'udzubillah min dzalik. Maka lengkapi doa tadi dengan lengkap. Ya Allah, panjangkan umurku dalam kebaikan. Bolehkah doa seperti itu? Boleh. Mengapa? Karena dia berharap menjadi khairun nas. Di dalam hadis ini disebutkan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Maka kita berharap, ya Allah, panjangkan umurku dalam kebaikan agar menjadi khairun nas. Bukan terkesan hubu dunia. Kamu ini cinta dunia ya, pengen lama-lama di dunia. Beberapa ulama itu pengen mati. Ikhwan ibn a'azakumullah. Karena sedih melihat dunia yang seperti ini. Ila akhir. Tidak boleh seorang pun meminta mati. Dan para ulama ketika melihat dunia yang sudah mengerikan, mereka bukan berdoa minta mati. Mereka hanya berkata, ya Allah, kalau kehidupan ini baik, hidupkanlah aku. Kalau kematian ini baik bagiku, matikanlah aku. Jadi tetap diserahkan pada Allah Taala, karena kita tidak tahu apakah yang baik adalah diwafatkan atau yang baik adalah dipanjangkan umurnya. Maka minta kepada Allah, ya Allah, kalau ini baik, berikanlah padaku. Kalau itu yang baik, berikanlah kepada aku. Adapun doa panjangkan umur bukan karena cinta dunia, tetapi karena hadis ini berkata, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amalannya. Maka lengkapi doa kita, ya Allah, panjangkan umur-umur kami dalam ketaatan kepadamu. Panjangkan umur-umur kami dalam kebaikan-kebaikan. Panjangkan umur kami dalam beribadah kepadamu. Dalam beramal dengan amalan saleh. Sehingga umur kita barakah. Wallahu ta'ala alam. Bissawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira.